Mitra bisnis Quickie Anggi berpandangan, UUD 1945 tidak dirumuskan dengan tergesa-gesa, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, para pendiri bangsa yang terdiri atas pemimpin-pemimpin intelektual dengan pendidikan serta pengetahuan yang memadai, telah memikirkan secara mendalam gambaran suprastruktur dan infrastruktur politik yang cocok bagi bangsa Indonesia. Ironisnya, pada tahun 2002, apa yang telah digariskan oleh para pendiri bangsa diubah melalui proses amandemen dengan mengacu pada model demokrasi liberal yang tak sesuai dengan akar budaya bangsa. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, inilah perbincangan Pas FM bersama Quick Yanggi. Baik Pak Quick, sebelum ini Bapak telah mengulas, demokrasi liberal tidak saja berdampak pada terjadinya kekacauan dalam sistem politik dan tata negara, tetapi juga berdampak pada terjadinya demoralisasi. Lantas, mengapa Bapak tidak yakin kondisi itu bisa diperbaiki dengan menyempurnakan pola pendidikan nasional? Karena seluruhnya rusak. Jadi bukan hanya pendidikan, dalam segala bidang kan rusak. Jadi yang bersumber pada moral yang rusak, yang berkali-kali saya katakan, demoralisasi pada bangsa kita, elitnya itu sudah luar biasa, dan kalau itu sudah berjalan lama, semakin parah. Kalau saya mengacu pada pikiran yang sudah lama ada, tetapi pada akhirnya saya tulis, yang di dalam buku kecil itu, yang ada merah putih pemberantasan KKN, itu tahun berapa saya menulis? Ini edisi ketiganya 2005. Ya itu sudah alarming, bukan main, sampai saya menulis buklet ini. Itu di situ kan saya sudah mata pemberantasan korupsi untuk memperoleh kemandirian dan sebagainya itu. Di situ saya menggambarkan bahwa ini demoralisasi. Saya memang mengambil judul korupsi KKN yang lebih banyak dipakai istilah itu. Ketika itu saya mengatakan bahwa yang dinamakan korupsi itu tidak terbatas pada mencuri uang. Itu sudah sampai kepada the corrupted mind. Jadi pikiran-pikirannya itu sudah terkorupsi. Dalam arti bohong nggak apa-apa, nyolong nggak apa-apa. Dan sekarang lebih hebat lagi, karena orang nyolong bisa ketawa-ketawa di KPK itu gimana? Senyum-senyum dengan gagah itu gimana coba? Nah, apakah ini berarti Bapak melihat ke depan kita masih akan terus seperti ini? Dengan sendirinya. Dan oleh karena demoralisasi di satu bidang tidak terisolasi. Demoralisasi di satu bidang akan merembet ke yang lain-lain. Itu seperti penyakit. Seperti virus. Demikian Quick Yanggi. Benny Rahmadi, Pas FM.